Markus bindu telu. Emaka bengket ka Yesus ke rumah pertoton kalak Yahudi. Ijelit sekalak si sembelah tanah engko kesip perban mate serapan. Ibas si pulung lit piga-piga kalak sindaram darami kesalahan Yesus gelah banci ia duken. Emaka terus i perdate kena Yesus entah ibu palemna kin kalak ibas wari sabat. Nina Yesus man si mate serapan tanandai. Mari tedis kam ilebenda. Emaka isungkun Yesus kala endai nina. Rikutkan agama, kaikin banci ibahan ibas wari sabat, erbahan si muhuli entah si jahat, nampati geluh manusia entah munusa. Tapi sini saja kala endai. Merawa Yesus, ipernahan na jelma sekelewatna, tapi cedaka ate nangidah perukuran kala parisindai. Emaka nina man si mate serapan tanandai. Pepinter tandu, ibu pinter natan na janah minter malam. Jenari, laus kalak Parisi, ijumpai na piga-piga kalak Herodiani. Ari-ari ia guna munuh Yesus. Yesus rasa ajar-ajarna, laus kudano Galilea, janah enterem jelma ngikutkan ia. Jelma si enterem endandai, reh i Galilea nari, i Judea nari, i Jerusalem nari, i Idumea nari, ilepar lau Jordan nari ras kuta-kuta deherken tirus ras Sidon nari. Kalak si enterem reh nahi Yesus, sebab ibegina berita kerna perbahanan Yesus. Perbahan seh kal terem najel masih reh emaka isuruh Yesus azar-azar na nikapkan sada perahu guna ia, alu bagai jel masih enterem lanai ngasak-ngasak ku ia. Sebab engko enterem jelma ipu palemna, emaka kerina kalak si penakitan siasa asakan dahi Yesus, atenan jemak Yesus gelah malam penakitna. Bagepe adilit kalak si setanan ngidah Yesus, minter ia reh, iguling-guling na bana ilebe-lebe Yesus denah naser konina. Kamkap anak ibata. Tapi alu mesangat ilarang Yesus kalak nurikan isikin ia. Emaka lawes Yesus kudas uru-uru, denah idelona kalak irikutkan si payo ia kapna. Kalak endandai reh dahi Yesus. Emaka itetapkan Yesus 12 kalak jadi rasul. Nina Yesus mansi 12 kalak endai. Kam engko kupilih gelah ras aku, kusuruh kam ngajar, janah lid kuasandu pelaus setan-setan. Enda megelar nasi 12 kalak si ipilih Yesus. Simon, iglari Petrus, Jakub ras ninana Johannes anak Sebedeus, duana ia iglari Yesus si Boanergis, artina anak lenggur. Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Jakub anak Alpeus, Tadius, Simon pejuang, janah Judas Iskariot sindayaken Yesus. Kenca Yesus mulih ku rumah, minterka pulung jelma sinterem, seh makala nai sempat Yesus rasa ajar-ajar naman. Sangat ia bagi keluarga cakap, maka ia lanai sehsa, maka reh ia ngelegi Yesus. Guru-guru agama si reh i Jerusalem nari ngata kenca, maka ibas ia lid Balsebul. Pengulu setan enge semerikan kuasa man bana, maka terpelausna setan-setan. Nina, maka idelo Yesus kala endai, denari ituri kena piga-piga perumpamaan nina. Kuga banci setan pelausken setan, adi ibas sada negara lid perubatan ras perpecahan, tentulan dekah umur negara endai. Bagepe, adi ibas sada jabu turah rusur perubatan, tentulan dekah umur jabue. Jadi adi kerajaan setan erbelah-belah, tentulan nai ia erkuasa, jarang goseh pe kedungenna. Ise pe labu ngasup bengket kubas rumah kalak si megegeh guna ngerampasi erta-ertana. Pala iketna lebih kalak si megegeh ndai, emaka banci irampasina. Ingatlah, kerina dosa-dosa, ras cakap sin cukuraki dibata, banci ia lemi dibata. Tapi kalak sinimbak kesah si badia, asandigan pe, la ia lemi. Sabab menggoi bahanna dosa si rasa lalap. Enda iketakan Yesus, sebab piga-piga enggo ngatakan ca, maka ia keselukan setan. Maka reh nanda Yesus, ras senina-seninana, isuruhna kalak ku rumah dilo Yesus, janah ia kerina nimai idara. Iketakan kalak si enterem si kundul ikelewat Yesus eman bana nina, ah nandendo rasanina senina ando idarat, kam Athena. Erjawab Yesus nina, isekin nandengku, isekin seninangku. Ipernahan Yesus krina kalak si kundul iklewetna jenari nina. Nahanlah, enda menandengku raseninangku. Ise sinehkan praten di bata, ia meseninangku, turangku, rasnandengku.